Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah. Alhamdulillah, fa insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pelajaran kita dari membaca salah satu syarah risalah yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang berjudul Fadlul Islam, dengan syarah Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan hafizahullah. Kita masih di bab Maja'a fil Khuruj an Da'wal Islam, bab apa-apa yang datang tentang keluar dari dakwah Islam. Kita setelah menyelesaikan syarah ataupun keterangan hadis Al-Haris Al-Asyari radhiyallahu anhu, berikutnya akan dilanjutkan dengan hadis Man faraqal jama'ah qida sibrin famata famaitatuhu jahiliyah. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah, wa fi sahih Man faraqal jama'ata qida sibrin famata famitatuhu jahiliyatun. Dan diriwayatkan dalam kitab sahih, dalam hal ini adalah sahih Bukhari juga Muslim, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man faraqal jama'ata, barang siapa yang meninggalkan jamaah, memisah dari jamaah, qida sibrin, sejauh satu jengkal, famata, kemudian dia mati, famitatuhu jahiliyatun, maka kematian jahiliyah, seperti kematian jahiliyah. Barang siapa yang meninggalkan ataupun memisah dari jamaah sejauh satu jengkal, siber sejengkal, artinya itu tidak banyak jarak sejengkal, kemudian setelah itu dia mati, tidak bertobat, tidak kembali ke jamaah, maka maitahnya ataupun mitah kematiannya adalah seperti kematian jahiliyah. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, hadza aidan fil hassi ala luzumil jamaah. Hadis ini juga tentang hasungan untuk bersama jamaah, untuk menetap bersama jamaah. Kita masih di bab Maja'a fil khuruj an da'wal Islam, tentang keluar dari da'wal Islam. Hadis yang disebutkan di sini adalah tentang memisah ataupun meninggalkan jamaah. Tentunya ada keterkaitan yang kuat antara hadis ini dengan judul bab, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan hadis ini di bab terkait dengan keluar dari dakwah Islam dalam kitab Fadlul Islam ini. Karena dakwah Islam itu adalah al-jamaah. Al-jamaah itu adalah merupakan dakwah Islam, dan betul-betul Islam perhatian dengan berpegang dengan jamaah ini. Di banyak hadis, bahkan ayat Al-Quran, perintah untuk al-i'tisam, berpegang teguh dengan jamaah dan tidak berpecah belah. Nah, ketika ada yang meninggalkan jamaah, anggap saja dia tidak meninggalkan Islam, dia tetap Islam, tapi dia meninggalkan jamaah, keluar dari jamaah, keluar dari ketaatan kepada wulatil umur salah satunya, maka ini ada padanya al-khuruj an da'wal Islam. Ada padanya unsur keluar dari dakwah Islam. Karena dakwah Islam itu adalah mengajak untuk berjamaah dan melarang dari berpecah belah. Melarang dari meninggalkan jamaah. Nah, ketika seseorang meninggalkan jamaah, berarti dia keluar dari dakwah al-Islam. Man farakal jama'ata qida shibrin ay walau qalilan, kata Syekh Saleh Fauzan, yang meninggalkan jamaah qida shibrin seukuran satu jengkal, ay walau qalilan, walaupun sedikit, tidak banyak, sedikit, au adna mufaraqati lil jama'ah, ukuran yang paling pendek, ukuran yang paling pendek meninggalkan jamaah, mata ala hada, kemudian mati dalam keadaan seperti ini, masih meninggalkan jamaah, tidak mau gabung dengan jamaah, walam yatub, tidak bertobat, maka famaitatuhu famitatuhu jahiliyah, mati, kematiannya seperti kematian jahiliyah. Wa hadza fihi fathun majalin lima betuliyah bi syai'in minas suzuzat wal mukhalafat bi an yatuba qabla al maut. Sebenarnya ini adalah membuka kesempatan bagi orang yang mengalami, ya, mengalami sesuatu dari suzuzat ini, nyeleneh, tindakan-tindakan yang nyeleneh, suzud, tindakan-tindakan yang tidak lazim, mukhalafat, penyelisihan, untuk dia bertobat sebelum mati, agar dia bertobat sebelum mati. Hasungan untuk bertobat dari mukhalafat itu sangat kuat di dalam agama kita, karena memang agama kita itu adalah mengajak kepada keselamatan, dunia dan akhirat. Amma idza mata qabla an yatub. Adapun ketika dia mati sebelum dia bertobat, fa innahu yamutu maitatan jahiliyah. Maka dia mati seperti kematian jahiliyah. Mita. Kematian jahiliyah, yakni yamutu wa ma'u khislatun min khisalil jahiliyah. Mati ada bersamanya khislah, sifat daripada sifat-sifat jahiliyah. Kenapa demikian dikatakan orang yang mati keluar daripada ketaatan kepada wulatil umur? Ini bentuk daripada mufarokatil jamaah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa innahu yamutu maitatan jahiliyah li anna ahlal jahiliyati laisa lahum imamun. Karena masa jahiliyah ataupun kaum jahiliyah, mereka tidak memiliki imam. Mereka tidak memiliki imam. Wa laisa lahum dinun yang duruna tahtahu. Mereka tidak punya agama yang mereka bernaung di bawahnya. Tidak punya imam, tidak punya jamaah. Sehingga fahuwa yamutu mitatan jahiliyah. Kemudian, maka dia berarti mati-mati jahiliyah. Yaitu jahiliyah kan, sebagaimana antum ketahui, nisbat kepada jahal. Nisbat kepada jahal. Jahal itu adalah adamul ilmi, tidak berilmu. Tidak berilmu. Nah, al-jahiliyah itu adalah zaman qabla bi'sati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan sebagai nabi dan rasul. Itu adalah masa jahiliyah. Dikatakan jahiliyah karena mereka tidak memiliki pegangan ilmu. La nabi wala kitab. Tidak ada nabi, tidak ada kitab yang menjadi rujukan sandaran mereka. Nah, di antara tradisi yang ada pada masa itu, zaman jahiliyah itu adalah mereka tidak memiliki jamaah. Tidak memiliki jamaah. Tidak ada imam. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam Masail Jahiliyah yang menyebutkan masalah salisah yang ketiga. Itu adalah mereka itu bangga kalau menentang dan memusuhi imam. Itu fadl bagi mereka. Itu jahiliyah. Kita bacakan min Masail Jahiliyah yang saya ingat anu nomor 3. As-salisah qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab alaihi rahmatullah, inna mukhalafata waliyil amr wa adamul inqiyadi lahu fadilatun wassam'a wa ta'ata lahu dhullun wa mahanatun. Jadi di kalangan jahiliyah, umat jahiliyah dulu, menyelisih waliul amr, ini kan melisih jamaah, dan tidak mematuhinya, itu suatu kebanggaan, fadilah, keutamaan bagi mereka. Sebaliknya, as-sam'a wa ta'alahu dhullun wa mahanatun. Kalau mendengar dan taat kepada waliul amr itu adalah justru kerendahan dan kehinaan. Kerendahan dan kehinaan. Nah, ini fenomena ini itulah muncul di masa-masa sekarang ini. yang taat kepada wali wal amarnya, mendoakan wali wal amarnya, itu dianggap rendah, dianggap hina, lemah. Tapi yang berani menentang, menjelek-jelekkan dan memburukkan wali wal amarnya, itu jadi bangga, menjadi kebanggaan bagi mereka. Padahal ini adalah jahiliyah. Di antara khisal, sifat dan karakter kaum jahiliyah dulu. Wal'iyadu billah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah terkait dengan hadis ini, beliau memberi faedah. Ini ada di syarah Bulughul Maram. Famin fawaid al-hadis tahrimul khuruj anit ta'ah. Di antara faedah hadis ini adalah haram keluar dari ketaatan. Tentunya ini adalah muqayyad fil ma'ruf, ya, dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam masalah maksiat, la ta'ata fi maksiatil khaliq, ini ma'ruf, ya. Tidak ada ketaatan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Kemudian faedah berikutnya adalah tahrimu mufaraqatil jama'ah, jama'atil muslimin. Haram berpisah dari jama'ah, memisah dari jama'ah, meninggalkan jama'ah. Maksudnya jama'atul muslimin, jama'atul muslimin yang dipimpin oleh imam, pimpinannya. Hatta wa in kunta taro annaka ala haqqin, walaupun seandainya kamu merasa kamu benar di atas kebenaran. Ini walil amr ini dianggap banyak penyelisian, banyak hal-hal yang bertentangan, dan merasa dirinya yang paling benar, yang lebih benar. Maka fattaham ro'yak, maka justru yang diragukan adalah ro'yuk, pendapatmu. Kenapa? Madum tatu khalif jama'atul muslimin, selama kamu menyelisihi jama'atul muslimin. Jama'atul muslimin masih bersama imamnya, kok kamu bisa menyelisihinya? Ya kamu yang diragukan hendaknya. Ya'annahu la syakka anna ra'i al-mujma' alaihi aqrab ila sawab. Karena tidak diragukan lagi pendapat yang mujma', yang disepakati, itu lebih mendekati kepada kebenaran. Minar ra'i alladhi infarada bihi wahidun, daripada pendapat yang hanya dipegang oleh satu orang, au isnan, dua, tiga, sehingga fayajibul ittihad ma'al jama'ah, wajib bergabung, bersatu bersama jama'ah. Wa adami mufaraqatihim, dan tidak meninggalkan mereka. Ini hadis. Faedah yang berikutnya tadi yang disebutkan, anaman mata ala hadhil hal ala hali al istikbar anto ati walil amr, maksudnya mati dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi dia istikbar, bersikap angku, menyombongkan diri dari untuk taat kepada waliul amr. Wa ala hali mufaraqatil jama'ah, dalam kondisi dia meninggalkan jama'ah, fa innahu yamutu mitatan jahiliyah, matinya seperti mati jahiliyah. Karena jahiliyah dulu tidak punya imam. Ini apa ya, memutarbalik realita, pemutaran balik realita di sebagian kelompok sempalan yang ada di tengah kaum muslimin, yang menganggap kafir orang yang tidak baiat atau tidak diada dalam kelompoknya, Padahal kelompoknya sini adalah kelompok sempalan. Misah. Walau entar lah dia mendapat perlindungan. Tapi dari hakikat sebenarnya dengan dia membuat baiat kepada imamnya yang tidak baiat kepada imamnya dianggap maitnya, mait jahiliyah, kafir. Justru kalau kita merujuk kepada hadis dan keterangan para ulama, dia itu sendiri yang misah dari jamaah kaum muslimin, negara yang dipimpin oleh negara mayoritas, diduduki oleh kaum muslimin, dipimpin oleh pimpinan yang beragama Islam. Dia misah bikin jamaah dengan ada baiat, dengan punya aturan-aturan sendiri yang disilakan dengan negara dalam negara. Karena di tengah mereka ada presidennya, ada gubernurnya, ada bupati-bupatinya. Mereka aku sendiri dan mereka tunjuk. Dikatakan itu adalah aparat mereka. Orang yang tidak bergabung kepadanya dianggap kafir. Dianggap kafir. Atau sesatlah walaupun tidak mengkafirkan. Ini berbalik. Justru keberadaan mereka, keberadaan dialah yang menyempal di tengah pemerintahan kaum muslimin. Pemerintah kaum muslimin. Dan dikhawatirkan kalau dia mati dalam ada dalam kelompok tersebut masuk ke dalam, ya kita tidak mengkafirkan. Tapi kematiannya ada unsur sifat jahiliyahnya padanya, seperti kaum jahiliyah dulu tidak mau taat kepada wulaitul umur yang sahabatkan berbangga ketika menyelisihinya. Dan mereka kan berbangga bisa punya pemerintahan sendiri di luar pemerintahan yang ada begitu. Kemudian berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hadis yang ketiga ya. Wa fihi abi da'wal jahiliyyati wa ana baina adhurikum. Dan di dalam sahih juga wa fihi, dalam sahih, dalam hal ini adalah sahih Bukhari dan Muslim, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, abi da'wah jahiliyah, apakah dengan seruan jahiliyah, apakah kalian menyeru dengan seruan jahiliyah sedangkan aku ada di tengah kalian, ada di tengah-tengah kalian. Hadis ini mungkin akan disebutkan kisahnya, asaritnya adalah dakwah jahiliyah. Dakwah jahiliyah yaitu adalah fanatik dengan kesukuannya, fanatik dengan kegolongannya, itu adalah jahiliyah. Dan ini termasuk al-khuruj an da'wah al-islam. Fanatik dengan kesukuannya, salah benar dari orang-orang yang ada di suku ataupun kelompoknya ataupun golongannya, harus dia bela. Harus dia bela. Atau itu dijadikan sebagai seruan ketika terjadi perselisihan. Yang dia panggil, yang dia seru adalah kelompoknya. Dan ini adalah termasuk seruan jahiliyah yang bertentangan dengan dakwah al-Islam. Dakwah Islam adalah mengajak al-ukhuwah, persaudaraan. Mengajak persaudaraan dan tidak menjadikan seruan kesukuan itu sebagai tameng, sebagai seruan, karena itu adalah seruan jahiliyah. Ini keterkaitannya dengan bab, bahwasanya bab tentang al-khuruj an da'wal Islam, menjadikan kesukuan ataupun golongan dan kelompoknya, perguruannya dijadikan sebagai tameng, benar maupun salah, itu adalah sebagai perlindungan. Seperti itu kan yang kita dapati dari sebagian perguruan-perguruan bela diri, entah itu karate, pencak silat, taekwondo dan yang lainnya yang punya perguruan-perguruan sendiri, itu dijadikan perlindungan bagi mereka ketika ada perselisihan dan gesekan dengan pihak lain, kelompok lain, harus ada pembelaan walaupun salah. Dan ini termasuk dakwah jahiliyah yang bertentangan dengan dakwah al-Islam. Jadi mereka menerapkan unsur akhoka doliman au mazluman dalam bela temanmu yang sekelompok denganmu, yang satu perguruan denganmu, mau dolim dia ataupun terdolimi. Artinya mereka ambil ini adalah seperti yang dilakukan. Kalau Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, hadis ini adalah kalau dia dolim, cara membelanya adalah mencegah dia daripada kedoliman. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah dengan hadis ini. Tolong temanmu, baik dia dolim, maksudnya mencegah dia daripada kedoliman. Aumat belum, yaitu membela dia, jangan sampai dia terdolimi. Tapi jahiliyah menggunakan prinsip ini, artinya itu ada prinsip di jahiliyah, untur akhoka doliman wa mazluman, itu prinsip ini dipakai mereka, mau salah mau benar temanmu kamu bela. Harus kamu bela. Dan ini sering terjadi di kelompok-kelompok, geng-geng ataupun komunitas-komunitas. Padahal ini adalah seruan jahiliyah yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Shalih Fauzan, hadza fil qissatil lati dzukirat sabiqan fi ihdal ghazawat. Kisah ini sebelumnya sudah disebutkan di salah satu pasca pertempuran. Salah satu pasca pertempuran ada perselisihan antara dua orang, satunya dari Ansor, satunya lagi dari Muhajirin. Terjadi pertikaian. Yaitu lam maktatala syaban. Ada dua pemuda yang berkelahi, cekcok. Ahaduhuma minal muhajirin wal akhar minal ansar. Salah satu dari keduanya dari pihak muhajirin. Wal akhar, yang kedua dari al ansar. Terjadi keributan. Wa qulun minhuma da'a jama'atahu. Nah ini ketika ada keributan, masing-masing dari keduanya itu adalah memanggil jamaah yang muhajirin memanggil jamaah muhajirin, yang ansor memanggil jamaah al-ansor. Artinya memanggil komunitasnya masing-masing. Padahal muhajiri wal ansor ini adalah syar'i, penamaan yang syar'i dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah. Akan tetapi menjadikannya sebagai payung pelindung. Payung pelindung, entah dia berada dalam kebenaran ataupun kesalahan, dijadikan sebagai seruan ketika terjadi penolakan dari pihak yang lain ataupun penyelisihan. Maka ini masuk ke dalam dakwah jahiliyah. Fal muhajiri da'a al muhajirin wal ansari da'a al ansar. Yang dari muhajirin ini memanggil kaum muhajirin, yang dari al ansar memanggil kaum ansar. Wa hadha min da'wal jahiliyah. Ini termasuk seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah yang Islam menghasung untuk berjamaah dan menyeru dengan seruan Islam. Sehingga ini adalah seruannya seruan kesukuan, cenderung ke rasis. Wa haula'i muslimun, padahal mereka itu adalah kaum muslimin. La yajuzu an yada'u bidakwal jahiliyah. Tidak boleh kaum muslimin menyeru dengan seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah menjadi payung hukumnya, payung perlindungannya adalah kelompoknya. Misalnya di tengah kita ini adalah kelompok teman-teman dari Ambon, ini kelompok teman-teman dari Madura misalnya. Ketika ada, itu dijadikan sebagai komunitas yang saling melindungi, terlepas yang dilindungi itu salah ataupun benar. Ketika terjadi apa-apa, dipanggil kelompoknya. Ini termasuk yang sering terjadi, ya mungkin ini juga pernah terjadi, geng-geng, komunitas-komunitas apa gitu, motor, sepeda, mobil, ataupun yang lainnya, perguruan bela diri untuk membela temannya dalam keadaan belum tentu benar teman yang dibela tersebut, tidak mau tahu benar ataupun salahnya. Ini diingkari dalam Islam. Selanjutnya, waqala Abu Abbas, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, waqala Abu Abbas, kullu man kharaja an da'wal Islam wal Qur'ani min nasabin au baladin au jinsin au madhhabin au tariqatin fahuwa min azail jahiliyah. Abu Abbas, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata, setiap yang keluar dari seruan Islam, seruan Al-Qur'an, entah itu adalah berkaitan dengan nasab, seruan nasab sebagai fanatiknya, au negeri, taasub kepada negeri, negaranya, sukunya, au jinsin ataupun jinsiahnya, kebangsaannya, au madhab atau madhab, entah itu madhab fikih, au tarikatin au tarikat, yang biasa diada di tarikat sufiya, tarikat-tarikat mereka dijadikan sebagai payung pelindung anggotanya. Fahuwa min azail jahiliyah, ini termasuk azza jahiliyah, fanatik jahiliyah, termasuk fanatik jahiliyah, fanatik kesukuan jahiliyah. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena menyelisih Islam dan Quran. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, qala Abu Abbas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mubayyinan mahiya jahiliyah. Di sini Syekhul Islam yang kunianya Abu Abbas, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjelaskan apa itu jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jadi kalau jahiliyah secara makna, dia secara bahasa dia adalah dinisbatkan kepada jahal adamul ilmi, tidak berilmu. Jahiliyah secara zaman itu adalah yang datang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Masa yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Qabla bi'sati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna jahiliyah secara umum. Apa itu? Al-jahiliyah itu kullu ma kharaja 'anil Islam wal Qur'an. Jahiliyah adalah setiap yang keluar dari Islam dan Al-Qur'an. Jahiliyah adalah setiap yang keluar dari Islam dan Al-Qur'an. Kalau melihat kepada definisi ini, banyak perkara masuk dalam perkara jahiliyah, termasuk dalamnya adalah bid'ah. Fal wajib 'alal muslimi an yantasiba ilal Islam wal Qur'an. Maka seorang muslim wajib berintisab kepada Islam dan Al-Qur'an. Wala yantasib ilal qabilah awil balad mimba bil hamiyyati wal iftikhar. Ini catatannya. Jangan ataupun tidak berintisab kepada suku, kabilah, atau daerah dalam hal haminya perlindungan wal iftikhar, dan yang dibanggakan, dibangga-banggakan atau dijadikan sebagai payung perlindungannya, bukan kepada Islam wal Quran, tapi kepada suku, kabilah, dan negeri daerahnya. Fala yajuzu an ya'tazza bil qabilah bal ya'tazza bil Islam. Tidak boleh fanatik dengan kabilah, suku. Tidak boleh namun dia hendaknya fanatik dengan Islam. Islam yang dijadikan sebagai fanatiknya. Wala ya'tazza bil balad. Tidak boleh dia fanatik dengan baladnya, negeri daerahnya. Fabiladul muslimin kulluha sawa. Negeri-negeri kaum muslimin semuanya sama. La maziyata li ba'diha ala ba'din. Tidak ada keistimewaan satu dari yang lainnya. Illa mayyazahallah an ghairiha, kecuali yang memang Allah istimewakan dari yang lainnya. Contohnya ka Makkah wal Madinah, seperti Makkah dan Madinah. Memang daerah itu adalah diistimewakan oleh Allah. Amma baqiyatu biladil muslimin fa kulluha sawa. Negeri kaum muslimin semuanya sama. Tidak boleh seorang berintisab fanatik dengan daerahnya, dijadikan itu sebagai payung perlindungannya. Sawa'un kanat fil masyriq au fil maghrib. Entah itu adalah di bagian timur maupun bagian barat, negeri Islam sama. Wa kadzalika la ya'taddul muslim bin nasabi awil bil baladi aw bil jinsi. Demikian juga seorang muslim tidak tisab apa na ya'tad ini, dia membatas-batasi, memilah-milah dengan nasab, daerah, jinsiyah, kebangsaan, dijadikan sebagai payung lindungnya. Tidak. Jadi membuat komunitas yang kalau terjadi apa-apa itu sebagai payung lindung, dia saling membela, saling menjaga. Fayaqulu ana arabi wa anta ajami. Dibagi-bagi. Kamu, aku bangsa Arab, kamu bangsa Ajam. Hadalah yajus, ini tidak boleh. Rasis ini. Madamal akhar musliman fahuwa akhuk. Selama orang lain adalah muslim, itu adalah saudaramu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Arabun wa ajamun, jinnun wa insun. Tuh lihat. Arabnya, ajimnya, ajam yang bukan Arab. Jin sekalipun. Manusia. Kalau dia mukmin, kulluhum ikhwatun bil iman wal islam. Semuanya itulah bersaudara dengan iman dan islam. Ini keindahan islam. Sepertinya sudah isya ya. Tidak ingin menyelesaikan bab ini. Tapi di pending dengan azan terlebih dahulu. Baru kita lanjutkan. Fadhal al-muadzin yu'adzin kalau memang sudah waktunya. Belum? Hah? Kalau belum kita lanjut. Belum ada nih. Belum tadi. Au madhabin atau fanatik dengan madhab. Ini sering juga terjadi. Min madzahibil ulama'i kal Hanafi wal Maliki wa Syafi'i wal Hambali wa Dhahiri wa ghairiha. Fanatik dengan madhab ulama. Ulama fikih kal Hanafi, fikih Hanafi misalnya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Zahiri, nisbat kepada Zahiriyah, dan yang lainnya. La yajuzu anna ta'assab, lah, tidak boleh kita fanatik dengannya. Fanatik kalau itu bukan ada ataupun tidak ada di mazhabnya, tidak mau dia memakai fikihnya. Atau misalnya dalilnya jelas, ini adalah sunnah, ini adalah perkara yang disyariatkan, tapi di mazhabnya tidak ada, itu adalah tidak boleh, tidak mau menerapkannya. Ini fanatik dengan mazhab. La yajuzu anna ta'assub lah, tidak boleh kita ta'assub dengannya, fanatik dengannya. Innama na'khudhu bid-dalil. Kita hanya mengambil dan menerima dengan dalil. Ma wafaqad dalil akhadna bihi. Selama sesuai dengan dalil, kita terima. Kita ambil. Wama wa sawa'un kana qawlu imamina au qawlu ghairina. Baik itu adalah pendapat imam kita, misalnya kita bermazhab Syafi'i, itu adalah ucapan imam Syafi'i, pendapat imam Syafi'i, atau bukan. Atau pendapat imam Hambali. Tapi dia dibangun di atas dalil. Dibangun di atas dalil. Misalnya di mazhab Maliki, enggak ada yang namanya sunnah puasa sittan min sawal setelah Ramadan. Mazhab jumhur, karena ada dalil man soma Ramadan sumat atba'ahu sittan min sawal. Kemudian diiringin dengan puasa 10 hari, 6 hari sawal. Paka'an naso madhar. Nah kita ambil dalil, walaupun misalnya kita, mazhab kita adalah Maliki. Dalam masalah fikih. Tapi kok ternyata ada dalil, di bahasa pakai tidak ada. Contoh yang lain, Imam Malik menganggap tidak ada doa-doa sebelum Fatihah, entah itu membaca doa iftitah, bahkan tidak ada ta'awudz, karena pertama yang dibaca terdengar dari Rasulullah SAW adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi kita dapati dalil itu sesuai dengan madhabnya Syafi'i, maka kita berpegang dengan madhab yang ada di mazhab Syafi'i tersebut, karena dalam hadis ada doa iftitah. Demikian juga Hambali misalnya, demikian. Kullu ulama'i ahlussunnah wa kullul ulama'i a'immatun walillahil hamd. Semua ulama tersebut, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya adalah imam-imam ahli sunnah. Walillahilhamd, kullu ulama'i ahli sunnah a'immah. Semua ulama ahli sunnah itu adalah imam. Fa Abu Hanifah imamun lana, wa Syafi'i wa Malik wa Ahmad a'immatun lana. Abu Hanifah imam kita, Syafi'i, Malik, Ahmad itu adalah imam-imam kita. La natafarraq, tidak boleh kita natafarraq, terpecah. Ana Hanafi wa anta Hambali. Aku mazhab Hanafi, kamu mazhab Hambali. Dipisah-pisah sampai muncul di membuat hadis-hadis palsu. Membuat hadis palsu untuk menjatuhkan pihak yang lain. Hanya fanatik dengan mazhabnya. Wa kadza demikian. Nahnu nattabi'ud dalil. Kita mengikuti dalil. Idza halana dalil sawa'un kana ma'a imami au imamika fahuwal muttaba. Apabila datang dalil kepada kita, baik itu ada bersama imamku maupun imammu, maka itu yang diikuti. Dalil. Naduru ma'ad dalil. Kita berputar ma'ad dalil. Wala nata'asabr li ra'yi imam. Tidak boleh kita temanatik dengan pendapat imam. Kalau bukan tidak ada di madhab Syafi'i, tidak mau makainya. Nah, ini fanatik. Atau ketika sholat, kok tidak ada kunutnya, dia batalkan sholatnya. Menganggap tidak sah. Kenapa? Karena sholat di belakang bukan madhab Syafi'i. Sampai seperti itu. Terus apa hukumnya kunut? Ya sunnah. Loh, kenapa kamu gak mau sholat? Kok membatalkan sholat? Ya karena sholat di belakang yang bukan madhabnya Syafi'i. Artinya dia kalau seandainya madhab Syafi'i tidak memakai kunut, dia tidak masalah. Tapi kok ternyata dia orang, oh, ini pasti bukan madhab Syafi'i, tidak mau sholat di belakangnya. Sampai seperti itu. Lihat sholat orang, Allahu Akbar, sedekap. Dia biasanya tidak sedekap karena mazhab Hanafi. Ataupun Hanafi. Mundur dia. Karena bersolat bersama orang sedekap. Oh, ini bukan mazhab Hanafi. Sampai seperti itu. Tidak boleh ta'asub. Li ra'yi imamin au madhhabi imamin bal natamassak bil haq. Tidak boleh ta'asub dengan pendapat seorang imam, mazhab seorang imam. Namun kita berpegang dengan al-haq. Apa itu haq? Ad-dalil minal kitab wa sunnah. Mungkin azan, terus kita lanjutkan insyaAllah. Masih sedikit terkait dengan bab ini. Fadhal al-mu'adzin yu'adzin. Bismillah. Para a'immah itu sendiri pun, Imam Abu Hanifah, artinya urutannya secara zaman, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun pada dasarnya mereka adalah anti fanatik dengan pendapat mereka sendiri. Sebagaimana mungkin pernah kita dengar ya, ucapan Imam Abu Hanifah, "Idza ja'al hadis anir rasul fa'ala ra'si wal 'aini." Apabila hadis datang dari rasul, maka fa'ala ra'si wal 'ain, maka tersambut dengan kembala dan mata kita. Istilahnya orang Arab ketika ingin menyambut sesuatu, menerima fa'ala ra'siya wal aini. Ini betul-betul disambut. Wa idza ja'a al hadis an sahabati Rasulullah SAW fa'ala ra'si wal aini. Apabila datang hadis dari sahabat Rasulullah, asar lah, asar sahabat, maka kita sambut dengan kepala dan mata kita. Panggut dengan hangat. Wa idza ja'a al hadis an tabi'in fa nahnu rijalun wa hum rijal. Kalau datang itu dari para tabi'in, ya sama kita-kita juga orang, mereka juga orang, artinya biasa. Asy-Syaikh di sini Abu Hanifah tidak fanatik dengan mazhabnya dan menghasung untuk tidak fanatik dengan mazhab beliau. Datang hadis itulah mazhabnya, disambut dengan lapang dada. Ini Abu Hanifah. Imam Malik juga demikian. Kulluna radun wa mardudun alaihi illa sahib hadzal qabr. Kita semua bisa menolak dan bisa ditolak. Kita semua bisa menolak dan bisa ditolak pendapatnya, kecuali ini sahib hadzal qabr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penghuni kubur ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Imam Malik itu berkata, awakulama ja'ana rajulun ajdal min rajulin tarokna ma manazala bihi Jibril ala Muhammadin lijadli ha'ula. Apakah setiap datang seseorang yang pintar berjidal, berargumen dari seseorang, kita tinggalkan yang Jibril bawa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena argumen mereka? Nah, ini menunjukkan jangan fanatik. Silakan dia berargumen, tapi sesuai enggak dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini Imam Malik. Sampai beliau mengatakan, la yasluh akhir hadil ummah ilama aslah bihi awwaluha. Akhir umat ini tidak akan bagus, tidak akan mulus kecuali dengan bagus dan mulusnya awalnya, yaitu ittiba Al-Qur'an dan Sunnah. Ini Imam Malik. Artinya mereka adalah ulama yang anti fanatik dengan mazhab mereka sendiri. Imam Syafi'i mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin sepakat bahwasannya orang yang datang kepadanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara jelas istabanat, sudah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yakun lahu an yada, tidak boleh dia untuk meninggalkan sunnah Rasulullah SAW hanya karena pendapat seseorang. Sekarang masih ada pada kita karena pendapat si fulan, kita berpegang dengannya, padahal ada sunnah Rasulullah SAW yang bertolak belakang dengan pendapat si fulan ini. Nah, ini namanya ta'assub dengan mazhab. Idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli ardal ha'id. Kata Imam Syafi'i ini, kalau ada pendapatku menyelisih sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lempar pendapatku itu ke tembok. Dia buang, ambil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza sahal hadis bahwa madhabi. Imam Syafi'i mengatakan, apabila hadisnya sahih itu madhabku, walaupun aku berbeda ketika membuat keputusan fatwa, tapi kok ada hadis yang sahih, maka idza sahal hadis bahwa madhabi. Apabila hadisnya sahih itulah madhabku. Walaupun mungkin dalam kitab ataupun dalam apa namanya kitab-kitab yang lainnya Imam Syafi'i, oh, pendapat beliau seperti itu. Tapi ada hadis yang sahih, maka kita kan itu adalah mazhab Imam Syafi'i, karena beliau sudah berikrar seperti ini. Kalau Imam Ahmad lebih masya Allah, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Heran aku. Orang yang tahu sanad, tahu kesahihan hadis, tapi dia memilih pendapat Sufyan. Kemudian membawakan ayat falyahzaril ladina yuqalifu an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka khawatir orang yang menyelisihi perintah Rasul, dia akan ditimpa oleh fitnah atau ditimpa oleh adab yang pedih. Kata beliau, tahu fitnah. Apa itu fitnah? Al-fitnah itu syirik. Fitnah di sini syirik, meninggalkan perintah Rasul. La'allahu idza radda ba'da qawlihi, khawatirnya ketika dia menolak sabda Rasul, an yaqa fi qalbihi syai'un min az-zaik fa yahlak, maka di kalbunya datang penyimpangan, dengan itu dia binasa. Ini ucapan a'immah menunjukkan mereka anti ta'assub, fanatik dengan mazhab, mazhab mereka sendiri maupun mazhab orang lain. Autariqatin atau tarikat min turuki sufiya, daripada tarikat-tarikat sufiya. Sufiya ini banyak sekali tarikatnya, dan itu memang jadi sebagai payung pelindung penaung mereka. Tidak, yang lain tidak sesuai dengan kelompok mereka, mereka tidak menganggapnya, bahkan mereka anggap kafir. Kullu ta'ifatin fasufiyatul lahum turu, kullu ta'ifatin laha tariqatun wa laha syaikhun. Setiap kelompok ada tarikatnya dan ada imamnya, syekhnya. Wa hum yata'assabuna li hadhihi al-asya, mereka betul-betul fanatik dengan tarikatnya. Kan Naqsabandi, Naqsabandiyah, tarikat Naqsabandiyah. Tarikat fanatik sekali dengan tarikat ajaran Naqsabandiyah ini. At-Tijani, tarikat Tijaniyah. Al-Burhani, tarikat Burhaniyah. Punya beda-beda antara satu sama yang lain. Al-Qadiriyah. Rata-rata tarikat-tarikat ini itu fanatik dengan imamnya, suyuhnya, dan bahkan ke kuburan-kuburan para pendiri tarikat ini mereka keramatkan. Ila ghairi dzalika, dan yang lainnya. Lahum turukun katsiratun. Sufia itu banyak tarikat-tarikatnya. Di Indonesia itu banyak macam-macam tarikat-tarikat Sufia. Wal Islam laisa fihi inkisamat. Padahal Islam itu tidak ada inkisamat, pembagian-pembagian seperti itu. Al-Islam huwa Islamun wahidun. Islam satu. Satu Islam. Wal muslimuna ikhwatun. Kaum muslimin bersaudara. Laisa hunaka Naqsabandiyyu wa Qadiriyyu wa Burhaniyyu wa ghairi dzalika. Tidak ada dalam Islam itu ini orang bertarikat Naqsabandi, ini bertarikat Qadiri, Abdul Qadir Jailani, Qadiri, dan tarikat Burhani, dan yang lainnya. Qulu hadhihi min kaidi syaitan al muslimin. Ini diantara bentuk tipu daya syaitan terhadap kaum muslimin, membuat mereka berkelompok-kelompok, golongan-golongan fanatik dengan kelompoknya. Al wajib alal muslimin an yakunu jama'atan wahidatan wa an ya'malu bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima alaihi salafuhumus saleh. Kaum muslimin wajib untuk satu jama'ah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sesuai dengan apa yang salaf soleh mereka berada padanya, dengan pemahaman salaf. Dikatakan oleh Syekhul Islam yang berfanatik dengan kelompok-kelompok tersebut, fahuwa min azail jahiliyah. Ini adalah bentuk dari fanatik jahiliyah. Azza ini adalah nisbat kepada sesuatu disertai dengan bangga dengannya. Bangga dengannya dan menjatuhkan dan merendahkan selainnya. Itu azza, ya fanatik tadi. Kullu hadhil umur yaqulu Syekhul Islam innaha min azza'il jahiliyah. Perkara ini semua fanatik dengan daerahnya, nasabnya, kebangsaannya, jinsiah, madhab, tarikat, semua ini adalah termasuk daripada azza' jahiliyah. Karena bukan dakwah Islam. Wa man ta'azza bi azail jahiliyyati fa'iddu bihinna bihanni abihi wala taknu. Barang siapa yang ta'azza, fanatik, dengan fanatiknya jahiliyah, dengan fanatik jahiliyah tadi ya, ta'azza itu adalah berintisab kepada sesuatu, bangga dengannya dan menjatuhkan yang lain. Itu izza jahiliyah. Itu adalah fanatiknya jahiliyah. Fa'aidu. Mohon maaf ya, ini agak sedikit mungkin pemaknaannya terkesan terkesan tabu. Fa'aidu, orang yang berfanatik dengan fanatik jahiliyah, fa'idu, suruh dia gigit. Henni abi, mohon maaf. Itu adalah alat vital ayahnya. Kemaluannya ayahnya. Wala taknu, jangan ditutup-tutupi. Jangan diisyarat-isyarati. Terang-terangan suruh dia menggigit itu. Artinya, ini makna ini kita dapatkan dari Al-Qari dalam syarah Mirqatul Mafatih, beliau mengatakan fa'idduhu bitasdidid dha, wal maknanya adalah min a'dattu syai' ja'atuhu ya'uddu, aku jadikan dia menggigitnya, suruh dia menggigitnya. Kemudian kata bihanni abi, artinya adalah kulu lahu u'dud bidhakari abi au irihi au farjihi. U'dud, gigitlah, suruh dia menggigit kemaluan, mohon maaf, ayahnya. Seperti itu terjemahannya, artinya pemaknaannya dari para imam. Wala taknu, artinya la taknu bidzikri hanni, tidak perlu ditutup-tutupi menyebut hanni tadi. Alat vitalnya tadi itu. Sebagai bentuk teguran keras terhadap dia membangga-banggakan nasabnya, membangga-banggakan intisabnya dan menjatuhkan intisab orang lain. Maka dibalik. Ini mana? Ada yang memaknakan kata Al-Qari, bahwasanya maknanya kata beliau manintasaba awintama ila jahiliyah, orang yang berintisab kepada jahiliyah, contohnya adalah bi ihya sunnati ahliha, dengan menghidupkan sunnah ahli jahiliyah, sunnah orang-orang jahiliyah, wabtada asunnatahu, dan dia berbuat bid'ah dengan sunnahnya mereka. Fisyadam, mengikuti sunnah mereka dengan dalam celaan, laknat, pakai semboyan dan istilah-istilah jahiliyah dulu, mencela orang lain. Maka atau wa muwajahatukum bil fahsya, atau kalian dicela dengan perkara yang keji, wa takabbur, kalian dihadapi dengan sombong, maka fadhkuru lahu qaba'iha abih, itu maknanya, maka sebutkan kepadanya, sampaikan kepadanya keburukan-keburukan orang tuanya, ayahnya dulu. Bongkar keburukan orang tuanya yang banggakan tersebut. Seperti apa? Min ibadatil asnam, wazina, wasubur khamer, seperti nyembah berhala, berzina, minum khamer, dan yang lainnya, yang daripada cacat-cacat ayahnya yang dia banggakan, orang tua ataupun nasab yang dia banggakan. Itu maknanya fa'iddu, suruh dia gigit bihanni abinya, itu dulu disebutkan ke dia celaan-celaan yang ada pada orang tuanya daripada perkara-perkara yang tercela, seperti minum khamr dan yang lainnya. Ini makna maknanya. Kalau tadi yang pertama itu adalah supaya itu akhirnya suruh dia gigit arnya, coba suruh gigit punya orang tuamu sendiri ketika dia membanggakan nasabnya. Kemudian terakhir kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bal lam maktasama muhajiriyun wa ansariyun, faqala al muhajiru ya lal muhajirina wa qala al ansariyu ya lal ansari, qala sallallahu alaihi wasallam abi da'wal jahiliyyati wa ana baina adhurikum wa ghadiba li dzalika ghadaban syadidan. Bahkan ketika seorang dari muhajirin dan seorang dari ansar terjadi perselisihan, terjadi pertikaian, kemudian yang dari muhajirin ini mengatakan, wahai kaum muhajirin mari, dia panggil. Yang ansarin juga mengatakan, wahai kaum ansar, mengajak, mengundang kaum ansar untuk melawan muhajirin ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah dengan seruan jahiliyah dalam keadaan aku masih ada di tengah kalian? Artinya, bagaimana kalau aku tidak di tengah kalian? Aku di tengah kalian saja, kalian menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini teguran keras. Ghadiba li dzalika, betul-betul marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seruan tersebut. Ma'a anna labdul muhajirin, padahal lafal muhajirin lafdun syar'i, lafal yang syar'i ada di dalam Al-Quran. Walafdul ansor lafdun syar'iyun aidon, kata al-ansor juga kata yang syar'i. Lakin la yajuzu an nata'azza, akan tetapi tidak boleh kita berpanatik bil ansor wal muhajirin, dengan ansor dan muhajirin. Fal muhajirina wal ansor ikhwatun, yang muhajirin dan yang ansor adalah bersaudara. Wahum jama'atun wahidah, satu jama'ah, jama'ah Islam. La nufarriku bainahum panantasiba liba'dihi manatrukal akhor, kulluhum ikhwanuna. Jangan kita membeda-bedakan antara mereka, ta'asub dengan sebagian daripada mereka, meninggalkan sebagian yang lain. Semua mereka adalah bersaudara. Ikhwanuna, semuanya adalah saudara kita. Makanya kita disyariatkan berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu doa kita bagi para muhajirin wal ansar dan para sahabat. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan bagi saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Wallahu a'lam bisawab. Dengan ini selesai bab ini. Wabillahi taufik. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf jika banyak kekeliruan dan kesalahan. Al-ilmu indallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.